Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم من النار. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitab Al-Ubudiyyah: wa amma ahlul kufri wal bida'i wal syahawat faqul bihasab wa qul bihasabi. Adapun orang kafir, kemudian juga pelaku kebid'ahan ataupun syahwat yang mengikuti dorongan hawa nafsunya, mereka tergantung. Fakul bihasab. Kila li Sufyan ibn Uyayna ma bala ahlul ahwa lahu mahabbah syadidah li ahwahi. Lalu ada yang mengatakan kepada Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, lalu kenapa orang-orang pengikut hawa nafsu itu ternyata mereka itu rasa kecintaannya itu lebih kuat ya, terhadap apa yang mereka inginkan. Lalu dijawab, qala anasita qaul ta'ala wa ushibu fi qulubihim al-ijla bikufrihim. Jadi sudah ada di dalam diri-diri mereka itu ya, sudah timbulkan rasa kekuatan kecintaannya terhadap al-ijl, yaitu orang yang menyembah anak sapi ya, patung anak sapi. Jadi di zaman Nabi Musa. Baca nasa, tetapi kenapa mereka sampai begitu kuat dorongan untuk menyembahnya? Itu disabab bikufrihim, ya, karena kekufuran yang sudah tertanam pada diri mereka. Aunahu hadza min kalam minal kalam ya, fa ubad al asnam, ataupun yang serupa dengan hal demikian, seperti ubadul asnam, para penyembah berhala. Kita tahu berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak akan mengabulkan sesuatu. Namun ternyata yuhibbuna alihatahum, ternyata mereka juga ada rasa kecintaannya, kekuatan cinta terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Kama qala ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andad. Ada di antara manusia itu yang mereka mengambil sesembahan selain Allah sebagai tandingan. Bahkan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala yang mereka sembah itu seperti mencintai Allah. Adapun walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman tentunya mereka kuat rasa cintanya kepada Allah. Wa qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلَّ مَنْ تَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Maka apabila mereka tidak mau diajak untuk kembali kepada kebenaran, fa'alam, ketahuilah, justru mereka itu يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُ, karena mereka sudah mengikuti dorongan hawa nafsu. وَمَنْ أَضَلَّ مَنْ تَبَعَ hawahu bighairi huda minallah. Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa rasul yang tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan billah. Maka penting bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, istiqamah di atas al-haq. Karena kalau sudah tergelincir, bisa jadi asyaitan itu menjerumuskan manusia untuk selalu mengikuti dorongan hawa nafsunya. Dan kecintaan kepada hawa nafsu itu lebih kuat dibandingkan kecintaan dia kepada Allah. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus, karena mereka hanya ikuti persangkaan-persangkaan saja. Ya, tidak yang mereka ikuti justru hanyalah dorongan hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal sudah datang kepada mereka apa? Kebenaran. Nah. Kemudian wa li hada yamilu haula wa yaghramuna bis sama' asy-syar wal aswat allati tuhayyij al mahabba al mutlaqah. Dan demikian pula ada yang dia itu terlena dengan suara yang indah, yang anggapan mereka suara yang bagus, yang indah, atau kalam yang bijak, atau yang semisalnya seperti syair, ataupun juga dari al-aghani, dari nyanyian-nyanyian ataupun musik-musik yang menurut mereka itu bisa menenangkan jiwa mereka. Ya. Tuhai, sehingga mereka ada rasa kecintaannya, kecenderungan terhadap hal tersebut. La takhtas bi ahli al-iman bal yashrif biha muhib ar-rahman wa muhib al-awthan wa muhib al-sulban wa muhib al-utan. Ya. Ada yang juga jadi tidak mengkhususkan terkhusus kepada ahli iman. Bahkan juga di situ ada yang dia cinta kepada Allah, ada juga yang cinta kepada al-awthan, ya, berhala, ataupun juga salib, ataupun juga cinta kepada tanah airnya, ataupun cinta kepada al-ikhwan, ya, ataupun yang mencintai pakaian dan sebagainya. Haula alladziina tad'uuna adwaqahum wa mawajidahum min ghairi i'tibar. Karena orang-orang yang demikian itu yang mengikuti dengan perasaan dia, dzuknya dia. Nah, tanpa didasari dengan apa? Min ghairi i'tibarik bil kitab was sunnah. Wa ma kana 'ala as-salaful ummah, demikian juga tidak mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh salaful ummah. Nah, jadi haram Allah Jalla wa'ala, ya. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala atau Jalla wa'ala sudah mengharamkan hal demikian. Ha'ula min lidzatil Qur'an wal istima'il Qur'an, ya. Ketika orang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, kemudian juga mendengarkannya, dan dia bergetar keimanannya, bahkan menambah keimanan dia ketika mendengarkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya, menjadi tenang hatinya. Ya, karena orang yang membaca dan mendengarkan, bila dia seksama mendengarkannya, tentunya akan menjadi tenang hatinya. Namun ternyata wasarafahum ila istima' asyar, kemudian ada yang sampai menyimpang sehingga mau mendengarkan hal yang lain, seperti mendengarkan syair yang khabith, yang jelek, ya. Ataupun juga al-aghani, ya, nyanyian, musik, wal mazamir ghairi dalik, ya, dari seruringnya ataupun alat musik yang lainnya. Ternyata hal demikian walidzalika yattakhid al-mutasawwif. Ya. Jadi orang-orang sufi, ya, terkadang mereka mengambil alat-alat musik tersebut. Ya. Jadi ar-rafas wal-ghina wat-tabul, ya. Apakah itu dengan gendangnya ataupun juga suara, ya, nyanyian. Dan bahkan dikatakan ini adalah ibadah yuqimunah, yang mereka biasa untuk melakukan ritual-ritual itu sebagai ritual apa? Ibadah. Hatta fil masajid, sampai mereka juga berani, ya, melakukan istilahnya apa? Konser di masjid. Ya dan billah. Nas'alullah al-afiyah. Li'annahum yuhibbunaha, karena mereka sudah cinta dengan hal-hal barang tersebut. Wa tuwafiq ahwa'au, bahkan sudah menjadi darah daging, ya, mendarah daging pada diri mereka sehingga mencocoki apa? Hawa nafsunya. Nah, ini yang dimaksud, ya, oleh Syekh Rahmatullah. Jadi hati-hati jangan sampai seseorang jamilu ila bisima al aghani, ya, jangan sampai kita terlena dengan mendengarkan musik. Bahkan ulama tidak mau mereka ketika melewati pasar itu mendengarkan musik, ya, khawatir hatinya itu akan tersentuh, ya. Jadi tidak mau mendengarkan sesuatu yang al-khabith, ya. Tentunya berbeda dengan ahlul iman, ya, ahlul iman wal kufur, ya, itu berbeda. Ya, karena orang-orang ahlul iman, mereka membiasakan dengan mendengarkan sesuatu yang baik, yang tayyib, sima'u tayyibah. Adapun orang-orang yang jelek, tentunya mereka terbiasa dengan sesuatu yang al-khabithah. Yang menurut pandangan mereka inilah bagus, indah. Namun itu adalah dari tipu daya asy-syaitan. Nah. Jadi fal mukhalif lima ba'athallahu bi rasul. Tentunya orang yang menyelisih terhadap apa yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya, min ibadatihi wahda, ya, agar mereka itu mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ta'at, dan juga mau menjalankan ketaatan. Wa ta'at rasuli la yakunu muttabi'an lidini syarallahu abadan. Jadi orang yang dia itu tidak mau mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul, maka tentunya dia bukan termasuk orang-orang yang muttabi', ya, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul, yang tidak mengikuti jalannya syariat Islam. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau wahai Muhammad, yaitu adanya suatu syariat dari minal amr, dari agama ini. Begitu perintah atau apa bentuknya, perintah ataupun larangan, maka fattabi'ha, maka ikutilah agama tersebut. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lam, jangan sampai engkau mengikuti ahlul ahwa yang mereka tidak paham terhadap agama ini. Innahum la yughnu 'anka min Allah syai'. Mereka tidak akan bisa menghindarkan engkau dari bencana, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u, bahkan orang-orang yang zalim mereka saling bahu-membahu di antara mereka. Wallahu waliyul muttaqin. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai wali bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai penolongnya. Nah. Bal yakunu muttabin lahu bi ghairi huda min Allah. Qala ta'ala am lam syuraka syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dam billah. Lalu apakah mereka itu mengambil sesembahan itu yang menjadikan sembahan itu apa? Ini adalah agama bagi mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ma lam ya'dam billah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum fi dhalika taratan taratan yakununa 'ala bid'ah. Ya. Berarti mereka itu taratan yakuna 'ala bid'ah, di atas kebid'ahan. Yusammunaha haqiqah, yuqaddimunaha 'ala ma syara Allah. Mereka menganggap ini adalah haqiqah, yang mereka anggap ini adalah 'ala ma syara Allah, yang sudah disyariatkan oleh Allah. Wa taratan yahtajuna bil qadar. Jadi orang-orang yang menganggap dirinya itu benar, ya, padahal mereka itu para pengikut hawa nafsu. Ya. Bahkan mereka menganggap bahwasanya orang yang masih menjalankan syariat secara benar itu adalah orang-orang yang awam. Sedangkan al-khawas itu tidak usah menjalankan syariat. Mereka sudah terbebaskan, sudah gugur dari pembebanan syariat. Ya. Ini adalah as-sufiyah al-ghulu. Adapun orang-orang yang dia menganggap kami melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan, itu sudah takdir. Nah, jadi ada dua perkara yang dianggap mereka itu menjalankan hal demikian karena sudah tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nenek moyang mereka. Jadi pada dasarnya mereka tidak menginginkan hal demikian, kata mereka. Ya. Namun ini sudah takdir. Ya. Ini hujah yang mereka tetapkan. Wa taratan yahtajuna bil qadari al-qawni ala syariah. Sehingga dijadikan ini adalah hujahnya syariat. Ya dan billah. Nah. Ini diantara ya, hujah mereka yang mereka tidak mau menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap hal demikian itu adalah suatu kebenaran yang mereka lakukan. Ya dan billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan, tidak pernah mensyariatkan hal demikian. Baik. نكتب إلى القدس سبحانك وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.